salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadi al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wonten kalau dengan dalu punika, ini kita tasih dipun paringi dening Allah subhanahu wa ta'ala, kathah kanugrahan, arupi kesarasan, arupi rejeki, nggih. Arupi sandang, papan, pangan, lan kanugrahan ingkang paling agung menika arupi hidayah. Kita tasih dipun keparengaken dening Allah subhanahu wa ta'ala ngrungkepi agami Islam, melampah wonten sanginggilipun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala tansah kepareng. Dadosaken kita sedaya nggih kelebet golonganipun tiang-tiang ingkang istiqomah ngantos dumugining puputing yuswa. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbak iwa adik-adik, insyaallah wonten kalau dengan dalu niki kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid. Syarah kitab Tauhid lan kita sedaya sampun ngancik wonten saklebetipun bab ingkang enggal. Judulipun bab tafsir tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Nggih menika bab babakan teges lan surasanipun tauhid sarta kalimat syahadat la ilaha illallah. Wonten bab niki dipun sebut pinten-pinten ayat. Wonten setunggal kali nggih. Radi kathah niki ayatipun. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring barokah wekdal kagem kita sedaya supados saged napa niki maos sedanten ayat lan hadis ingkang mapan wonten bab punika. Ewadine mangke mboten rampung, insyaallah mangke badhe pun lajengaken malih wonten pepanggihan candhaipun. Wa qaulullahi ta'ala lan Allah subhanahu wa ta'ala dawuh ulaikal ladzina yad'una. Dewe iku para menungso kang nindakake pendungo, ya betaguna ila rabbihimul wasilata. Dheweke padha goleki sarana kang iso nyelakake dheweke marang pangerane. Ayyuhum aqrabu. Nggih menika dipadosi sarana ingkang paling cepet, ingkang paling cerak. Wa yarjuna rahmatahu lan dheweke padha ngarep-arep welasipun Allah. Nggih. Padha ngajeng-ajeng wilasanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna adzabahu lan dheweke padha rumangsa wedi marang pasiksane Allah subhanahu wa ta'ala. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Tenane pasiksane Allah menika pasiksan ingkang paling prayogi dipun ajri. Yakti pasiksane Allah niku pasiksan ingkang gegirisi. Allah subhanahu wa ta'ala nyebatakan pinten-pinten pasiksan. Ini wonten saklebetipun kitab Al-Quran. Menika mengkuwigati supados kita sedaya pinangka titahipun Allah. Pendereipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggadai raos ajrih dumateng Allah. Raos ajrih dumateng neraka. Ini satemah kita saged belajar nebih. Saking pinten-pinten tumindak kemaksiatan, kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, lan sanes-sanesipun arupi perkawis-perkawis ingkang nalisir saking syariatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dipun sebat wonten mriki nggih dening ulama ingkang nyerat kitab niki, Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Okay, nalika piyambake pun jlentrehake, nalika piyambakipun medhar sabda tama nggih nerangaken kagem kita sedaya maknanipun ayat niki, piyambakipun ngendika yukhbirunallahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala paring kabar kagem kita sedaya bihadzihil ayatil karimah, kanti lantaran ayat ingkang minulya punika, anna haula'il ladzina ya'buduhumul musyrikun ma'allahi azza wajal, pilih pinten-pinten titah sing disembah dening tiang-tiang musyrikin. Okay. Pokok sa'liani Allah niku ateges titah. Sae rupa malaikat, sae rupa jin, sae rupa menungso, napa malih barang-barang mati. Pokok sa'liani Allah menika dipunwastani titah sawantah. Nggih, Allah Ta'ala dawuh paring kabar. Bilih menungso-menungso utawa titah-titah sing disembah dening wong-wong kang musyrik ma Allah bebarengan karo Allah. Minal malaikati mbuh iku rupa malaikat. Wassalihin utawa rupa wong-wong sing soleh. Nggih, dados wonten perangane menungso niku nyembah dumateng malaikat. Sing kandha ngono kuwi sapa? Apa ya eneng menungso nyembah malaikat? Ingkang dawuh Allah Subhanahu wa taala wonten ayat niki. Niki ayat mapanipun wonten surat Al-Isra. Nggih. Ayatipun 57. Nek enten le kandha ora eneng menungso kok nyembah malaikat, nyembah menungso ki ora eneng. Kok kaya-kaya menungso niki le matur kaya kala wau nggih. Kaya-kaya kok rumangsa luwih pinter tinimbang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh ana perangane menungso sing nyembah marang malaikat, nyembah marang wong-wong kang soleh. Malah-malah dek wingi niku wonten negari India mereka, wonten wong nyembah niku nyembah marang Presiden Donald Trump. Nggih. Jadi Presiden Donald Trump niku digawe patung terus disembah, nggih to. Lajeng dek wingi wonten pawartos si Donald Trump niki kenging pagebluk rupi wabah corona. Nah niku wong India sing nyembah Donald Trump niku terus bunek iki. Tuhan kok iso kena pagebluk mayangkara iki njur piye? Terus piyambake pun ruwet nggih. Kecewa, patah hati kok sesembahane kok keneng virus corona ngantos piyambake pun palastra. Tilar donya, sedo mati. Sebab mikir sesembahane kok iso keneng virus corona. Nauzubillah min dzalik. Kene lho nyembah menungso niku. Hum anfusuhum yatlubuna taqarruba ilallahi bitta'ati wal ibadati. Nggih, wong-wong sing disembah iku dheweke ya goleki piye carane iso nyerak marang Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek enten menungso nyembah malaikat, lah malaikat ki yo ngibadah marang Allah kok disembah. Nek enten sing nyembah marang wong-wong saleh, lah wong-wong saleh niku nggih ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yamtathiluna awamirahu raja'a rahmatih. Nggih, dheweke nindakake dawuh-dawuhipun Allah sebab ngajeng-ajeng wilasanipun Allah. Nggih. Welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibuna nawahih. Lan dheweke padha ngaduh saka awisane Allah khaufan min adzabihi. Amarga wedi marang pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Lianna azabahu yakhshahu wa yahdharuhu kullu mu'min. Sebab pasiksane Allah niku saben wong iman mesti wedi. Mesti bakal ngadoh saking pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Nek enten wong sing sambat, sumbut, nggih, sumbar, nggih aku ora wedi pepeti dadi intip neraka ya ora wedi. Niku naudzubillah min dzalik. Ateges kekufuranipun niku sampun ngidapi-dapi sampun parah nggih. Ngekirisi. Terus ayat niki paring piwuca kagem kita sedaya awake dhewe niku umat Islam manembah nggih mung namung dumateng Allah, ndonga dumateng Allah, pasrah bongkoan dumateng Allah, ajrihipun dumateng Allah. Ora kok ndonga karo wong saleh, napa malih wong saleh sing pun mati. Wong saleh niku dheweke nggih manembah dumateng Allah padha kalih awake dhewe. Dadi mboten pareng manembah dumateng tiyang saleh, mboten pareng manembah karo malaikat. Napa malih makhluk-makhluk sanesipun. Saking ayat niki saged dipun pendhet pinten-pinten piwucal antawisipun sepindah. Butlanu ibadatil musyrikin li ghairillah. Nggih, pangibadahan ingkang dipun tindakake dening wong-wong musyrik niku batil. Nalika dheweke manembah ngibadah dumateng saliyane Allah Subhanahu wa taala. Bikauni ma'budihim anfusihim yatlubuna al-qurba minallah. Sebab wong-wong sing disembah dening wong musyrik niku dheweke ya ibadah marang Allah. Enten wong nyembah ibadah marang Nabi Isa. Lah Nabi Isa niku nggih manembah dumateng Allah kok malah neng menungso manembah dumateng Nabi Isa. Alasane maneka warna. Aku nek manembah langsung marang Allah ora nyambung wong aku menungso kakean dosa. Mula njupuk lantaran wong-wong soleh. Lah niki dipun apa niki jenenge bantah dening Allah Subhanahu wa taala liwat ayat niki. Nggih, coba atas kita sedaya ngibadahipun menembahipun langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tsanian, salahul ma'budina la yubariru syirka bihim. Nggih. Kesolehane wong-wong sing diibadahi niku mboten dados jalaran awake dhewe dikeparengake tumindak syirik. Nek enten kok kowe iki kok njaluk ndonga, kowe kok ora marang Allah langsung wae to. Enten sing alasan, "Lah aku ki ndonga karo wong saleh." Lah apa nek ndonga karo wong saleh njur entuk, gitu. Senadyan dheweke wong saleh, awake dhewe mboten pareng njaluk karo wong saleh. Napa mele sing pun mati gitu. Pun dadi mayit. Ning kita sedaya nyuwunipun namung dumateng Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dawuhipun Nabi. Nek sira nyuwun, nyuwun marang Allah. Nek sira nyuwun pengayoman, nyuwun pengayoman marang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Eta senatian sing disembah niku malaikat, sing disembah niku para nabi, sing disembah niku wali, sing disembah niku tiang-tiang soleh. Menika tetep tumindak syirik, menika haram hukumipun dados tumindak dosa ingkang paling agung. Salisan isbatu sifatir rahmati lillahi azza wa jal. Ayat niki nerangaken kagem kita sedaya bilih Allah niku kagungan sifat. Nggih menika sifat welas asih, sifat rahmat, sifat wiloso. Nggih menika getah dipun pitadosi Allah niku anggadai sifat welas lan asih dumateng titahipun. Sauger napa? Sebab enten menungso niku Allah niku welas asih, awake dhewe tumindak dosa niki ya isuk bakale diapura. Niku pemikiran sesat ugi. Allah niku welas asih ning mboten ateges Allah niku seneng marang tumindak dosa. Allah niku welas asih ning mboten ateges Allah niku seneng nek umat e tumindak syirik mboten. Nggih. Allah niku welas asih nek enten titah itu tumindak dosa anggadai dosa maksiat ingkang kathah. Sejauh mata memandang, sak pendelengan mata niku isine dosa kabeh. Sak uger piyambakipun mboten tumindak syirik, diapura dening Allah. Mlayu wonten menungsa tumindak syirik sederenge sedo kok mertobat, diapura dening Allah. Nggih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Titahku, nggih. Titahku sing geblandangan anggone tumindak dosa lan kemaksiatan. Aja padha gembung. Nggih. Aja padha mandek ngarep-arep wilasaku, ngarep-arep welas asihku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tenane Allah paring pangapura marang sekabehe dosa. Syaratnya apa? Tobat. Nggih. Ning ngarep-arep diapura dening Allah niku maksiat jalan terus mawon nggih. Tangeh lamun gitu. Sebab kaidah ahli sunnah ngendikake la kabair ma'al istighfar wala saghair ma'al istimrar. Ora ana dosa gedhe nek dibarengi tobat, ora ana dosa cilik nek ditindakake terus-terusan. Jadi dosa sing cilik nek terus-terusan nggih tangu-tangu dadi malih dados dosa ingkang ageng. Rabi'an ingkang angka sekawan yasirul mu'minu ilallahi bainal khaufi war raja'. Tiang ingkang iman niki manembah dumateng Allah ada dasar raos napa ngarep-arep lan raos ajri. Illa fi halatil ihtidhar nggih fayuqawwi janibar raja kejawi nalika nembe sekarat pati niku dikathahi diabot-aboti napa ne pengarep-arepipun dumateng Allah. Wonten tiang niku manembah ming ajri mawon dumateng Allah niku keliru mengke dadi khawarij. Isine pengajian ming neraka tok. Isine ming pasiksan tok, mboten nate bahas warga, mboten nate bahas ganjaran, mboten nate bahas sifat welas asih saking Allah. sing dibahas Allah niku mari pasiksan, Allah niku mboten seneng, Allah niku nyipta neraka lan sabiturutipun. Nggih. Ananging tiyang ingkang iman piyambakipun manembah dumateng Allah seimbang. Kadang kala niku ajrih dumateng Allah, ning kadang kala anggadai pangarep-arep dosane diapura dening Allah seimbang. Nggih. Ada dasar ayat kalau wau. Pramila saking menika nek enten teori ngendikake. Ngibadah marang Allah meng krana pangarep-arep keliru. Ngibadah marang Allah meng ngarep-arep swarga keliru ora ikhlas. Ngibadah meng krana wedi neraka marang Allah ya ora ikhlas. Sing ikhlas sing ngibadah karena tresno marang Allah Subhanahu wa taala niku teori batil. Teori mboten leres. Ingkang leres kita sedaya ngibadah karena Allah nggih seimbang antawisipun pangarep-arep kalian raos ajri. Nek ngarep-arep swarga berarti ngibadahe ra ikhlas jare sapa? Wong Allah ingkang dawuhi kita nyuwun swarga kok gitu. Nabi Muhammad niku asring nyuwun swarga dumateng Allah. Napa Nabi Muhammad mboten ikhlas? Nabi Muhammad niku ajrih nalika dipun waosaken ayat-ayat babakan neraka. Semanten ugi para sahabat. Napa Nabi lan para sahabat mboten ikhlas anggenipun manembah? Anggenipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wong sulanipun mboten, Nabi ikhlas, para sahabat ikhlas. Niku malah menungso ingkang paling ikhlas sak alam donya. Sebab Allah ndawuhi kita nyuwun supados kita nyuwun swarga, Allah ndawuhi supados kita ajri saking geni neraka, ananging kedah seimbang antawis kekalihipun. Ayat ingkang angka kalih wa qauluhu taala lan Allah Subhanahu wa taala dawuh. Wa in qala Ibrahimu lan nalika Ibrahim kondo li abihi marang bapake wa kaumihi lan marang kaume nggih marang kaumipun Nabi Ibrahim nggih menika para warga desa ingkang gesang wonten jamanipun Kanjeng Nabi Ibrahim pripun ngendikane Nabi Ibrahim dumateng bapake ingkang tasih kafir dumateng kaumipun ingkang tasih kafir. Nabi Ibrahim ngendika, innani yakti ingsun iku baraun mimma ta'budun. Ora melu cawe-cawe marang sekabehe sing tok sembah iku. Aku ora melu, ora gelem melu-melu, ora gelem melu cawe-cawe. Nggih. Berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illal ladzi fatarani. Aku mung gelem ngibadah marang Pangeran sing wis nyipta marang aku. Nggih. Dados bapake Kanjeng Nabi Ibrahim niku rak manembah dumateng Brahola. Napa Brahola niku saged nyipta menungsa? Mboten wong malah Brahola niku sing nyipta menungsa, sing gawe menungsa. Saka kayu, saka watu, gitu, saka semen lan sak piturutipun. Nggih, zat ingkang paling anggadai hak dipun ibadahi dipun sembah iku namung zat ingkang saged nyipta ngalam donya lan saisine. Zat ingkang paling berhak disuwuni pendonga niku namung zat ingkang nyipta jagat lan saisine. Menika mboten wonten sanes kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Ya ora kok malah manembah karo setan, manembah karo Nyi Roro Kidul, Mbah Petro, nggih. Lan jim-jim sing bau reso tengah desa lan sak piturut mboten pareng. Nggih. Dados Nabiullah Ibrahim matur kalih wonten ngarsanipun bapake niku, "Pak, para kaumku kabeh sekalian kalih Kanjeng Bapa, menawi panjenengan tesih manembah ibadah dumateng sak liyane Allah, kula mboten purun nderek cawe-cawe. Kula ora melu-melu, kula mboten gelem nderek nanggung dosane." Illal ladzi fatarani kula namung purun manembah ngibadah marang Allah sing nyipta kula. Fa innahu sayahdini yakti Allah Subhanahu wa taala bakal paring pituduh marang kula. Niki pengendikanipun sinten? Nabiullah Ibrahim pinangka tandha pilih anak niku wajib ngabekti dumateng tiyang sepuh. Ngelembah manah wonten ngarsanipun tiyang sepuh. Ananging nalika tiyang sepuh dawuhake tumindak syirik niku mboten pareng dipun anut. Le bapak tukokno ubo rampe, le ubo rampe napa to pak? Kembang cacah pitu menyan karo pitik cemani. Lah jengkah gem nopo to, Pak? Aku arep caos dahar karo lelembut sing mapan ana ngisor wit. Iku mboten parang dipuntokati. Nuwun sewu, Pak. Inni baraun mimma ta'budun. Kula mboten purun melu cawe-cawe marang sekabeng titah ingkang panjenengan ibadai. Le, Bapak tukokno suruh kopi pahit karo iki karo iki karo iki. Kagem menapa to, Pak? Tak nggo gawe pancenan. Jenengan matur. Inni baraun mimma ta'budun. Kula mboten purun cawe-cawe saking tumindak syirik. Pramila saking menika wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Para menungso, menawa wong tuamu sak kloron merintahake marang sira tumindak syirik sing ora ana dalile, nggih, kowe ora kena anut marang wong tuamu sak kloron. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ning ana perkara liyane babakan urusan kadonyan, sira kabeh kudu tetep ngabekti marang wong tuamu loro. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wah, anak kula ora gelem dikongkon tuku menyan, ajeneh kula mengke anu duraka kalih tiyang sepuh mboten. Kita sedaya mboten manut dumateng tiyang sepuh nalika tiyang sepuh merintah kita mindak maksiat napa melih kesyirikan. Ananging wonten perkawisanipun kita sedaya kedah tansah nglembah manah andhap asor ngabekti dumateng tiyang sepuh. Niki ateges kita sedaya nderek tindak lampahipun piwucalipun para nabi lan rasul. Wiwit Nabiullah Ibrahim ngantos dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Saking ayat niki wonten pinten-pinten perkawis ingkang saged kita pendhet arupi piwucal kesaenan sepindhaan na asladinil anbiya'i wahidun wa huwa tauhid. Pilih agaminipun sedanten para nabi niku sami setunggal. Nggih niku napa? Tauhid. Nunggalake Allah, manembah, ngibadah, nyuwun, tawakal, pasrah bongkoan, nyuwun pengayoman. Iku sedanten namung dumateng Allah. Beleh satu kewan kurban diwujubke kanggo Allah. Mboten diwujubke kanggo sak liyane Allah. Nggih. Bangun pabrik, ngetok ndas sapi dipendem, ndas kebun, ndas wedhus dipendem. Niku sing ngajari sinten? Allah mboten nate maringi piwucal ngoten niku. Kanjeng Nabi mboten nate maringi piwucal. Arep ngetok wit gedhe wit diketokke wedhus nggih sirahe wedhus niku dipendhem enten ngisore wit niku supaya danyange mboten ganggu niku mboten parang niku tumindak syirik nggih meragat mendo meragat sapi meragat kebo diwujubke kangge Allah Subhanahu wa taala ora kok malah uma-umi ning pojok pabrik ning pojok omah pojok gedung tiang-tiang ingkang sugih blegedu para pengusaha sing nggih, kasinungan derajat, kanggonan pangkat, bondo dunya mas picis raja brana. Niku nek tasih tumindak syirik mboten wonten paedahe napa-napa. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Nek sira tumindak syirik ilang kabeh sekabeh ngamal solehmu. Nggih, bangun pabrik mawon, ngethok uwit mawon. Ora ngethok dapuran pring dadak tawaf sik ping 7, nggih, pringen niku ditawafi. Supaya engko anggone ngethok ora diganggu gawe dening lelembut mboten butuh. Nggih. Kita sedaya nek nyuwun pengayoman dumateng Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cekap. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Kula nyuwun pengayoman dumateng Allah kanthi kalimat-kalimat Allah ingkang maha sampurna saking gangguane sedanten makhluk. Cekap. Ta'awudz dumateng Allah. Mboten perlu ngobong menyan apa mulih tawaf ngubengi wit sing arep diketok. Menika sedanten tumindak syirik. Terus agamanipun para nabi lan rasul niku padha. Ingkang benten napanipun? Ingkang benten tata cara ngibadahipun. Caranipun siam, caranipun salat, mbok menawi benten. Ananging inti ajaranipun, inti piwulangipun sami inggih menika tauhid nunggalake Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan al-jahru bil haqqi min sifatil mursalin. Nggih. Niki kedah dipun miringaken dening kula. Nggih para pamiyar salan sederek sedaya para mubalek, para kiai, para ustad. Bile napa? Al-jahru bil haq Nggih, ngetingalake piwucal ingkang leres min sifatil mursalin niku kelebu patrape sifat-sifat kesaenan ingkang dipun gadahi dening para rasul. Nggih, mboten perlu ajrih. Niki tauhid, niki syirik, nggih. Sing penting le ngendika niku nglembah manah. Ora kok malah didelikke. Kowe aja ngrembug tauhid sik, aja ngrembug syirik sik, urung wayahe. Mboten ngoten niku para rasul anggenipun dakwah. Nggih. Niki dawuhipun Allah, piwucalipun Allah, niki piwucalipun syaitan. Kita sedaya dipun dawuhi anut runtut derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai semanten ugi kita sedaya niki ajak-ajak menungso bali yang agamane Allah. Mboten ajak-ajak menungso supaya menungso seneng karo awake dhewe mboten. Nggih. Menungso arep serik karo awake dhewe mboten urusane awake dhewe, sing penting awake dhewe madosi katresnane Allah. Iki tauhid sing didhawuhke dening Allah. Iki sunnah sing didhawuhke dening Kanjeng Nabi. Dipun tampi monggo, mboten dipun tampi nggih monggo. Dados para nabi, para rasul, nggih para mubalig, kiai, ustad niku namung pinangka penyambung lidah. Nggih. Maosaken kitab suci, maosaken hadis-hadis nabi ingkang minulya. Dados ngetingalake barang ingkang leres menika sifatipun para rasul. Salisan wujubu ingkarin munkar walau alal akrabin. Wajib. Nggih. Hukumipun kita sedaya niki nguwai kemungkaran senadyan kemungkaran kalau dipun tindakake dening sanak sederek piyambak, dening kulawangsa piyambak oleh keluarga sendiri. Nabiullah Ibrahim niku nggih mendakwahi nggih bapakipun. Ini baraun mimma ta'budun ngoten niku matur kanthi sae wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Nggih. Ananging kedah tetep ngabekti, ngabekti niku kok mboten terus napa niku dawet yang sepuh dianut kabeh senadyan syirik, senadyan nalisir saking Islam mboten ngoten niku ngabekti. Ngabekti niku tansah nglembah mana dumateng tiyang sepuh nek dipongkon nggih mangkat sauger dawuhipun tiyang sepuh menika sanes arupi kemaksiatan lan kemungkaran. Rabi'an wujubul bara'ati minasyirki. Wajib ugi hukumipun kita sedaya niku mboten nderek cawe-cawe marang tumindak-tumindak kesyirikan. Mboten nggih kula niku enten acara kesyirikan niku ngaturke sesajen. Nganggo jim-jim, nganggo roh-roh leluhur. Aning kula niku mboten melu wong kula ming jaga parkir ten mriku. Berarti niku mboten berlepas diri. Nggih, kedah berlepas diri wala ta'awanu alal ismi wal udwan lan aja padha tulung tinulungan ana sajroning dosa lan memungsuhan. Khamisan bayanu anna qauma Ibrahim ya'budunallaha walakinnahum yusyrikuna ma'ahu. Ayat niki pinangka tandha, pinangka bukti ingkang mlaha cetha wela-wela ketok mata bares kuring bares kures belak kotang terus terang. Bares kureng kok ya iso dadi bares koreng. Pinangka tandha bilih napa? Kauma Ibrahim, kaume Kanjeng Nabi Ibrahim niku ya'budunallah. Piyambake pun manembah dumateng Allah. Ngibadah dumateng Allah. Umate Nabi Ibrahim niku ngibadah dumateng Allah. Dalile pun di ayat niki. Nggih. Terus kenging napa kok tetap dianggap dening Allah dadi wong-wong musyrik? Walakinnahum yusyrikuna ma'ahu. Ananging umatnya Nabi Ibrahim niku tumindak syirik. Syirik niku napa? Syirik niku manembah dumateng Allah ning uga nyambi manembah dumateng liyane Allah. Ngoten niku syirik jenenge. Niki haji ping 10, salat jamaah ten masjid terus, ning nggih mbleh ndase wedhus dipendem ten pojok desa. Niku syirik, Pak. Dheweke manembah dumateng Allah. Ning ya manembah dumateng sakliyane Allah. Nyuwun rejeki dumateng Allah, ning ya nyuwun rejeki karo jim, nggih, karo jimat, dukun lan sak piturutipun. Niku jenenge tumindak syirik. Nggih, mboten pareng dipun tindakaken lan hukumipun haram sami kalih ingkang dipun tindakake dening umatipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sadisan anna hidayat at-taufiq khasatun billah. Bila hidayah taufik menika hak khususipun Allah. Boten wonten setunggal titah ingkang saged maringi hidayah dumateng menungsa sanesipun. Nabi Ibrahim boten saged maringi hidayah dumateng bapake piyambak. Iku derajate nabi. Napa malih awake dhewe sing dudu nabi. Nggih, menungso lumrah. Nggih, mboten saged. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, sira ora bakal iso menehi hidayah marang wong sing tok tresnani, ananging Allah Subhanahu wa taala menehi hidayah marang sapa wae sing dikersakake dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Dados nalika kita ajak-ajak tiyang sepuh, nggih mitra pitepangan sanak sederek, nggih tangga tepalih ingkang tasih tumindak syirik, ampun supe. Ampun namung dakwah terus ning supe mboten ndongake hidayah sebab hidayah kagungane Allah. Kita nyuwun hidayah dumateng Allah kagem awake dhewe lan nyuwun hidayah dumateng Allah kagem napa? Nggih sanak sederek, nggih kula wangsa, mitra pitepangan, tangga tepale lan sak piturutipun. Dados dakwah niku nggih kedah dipun sarengi kalih pendonga ugi wonten wektal-wektal ingkang mustajabah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ayat salajengipun Allah Subhanahu wa taala dawuh mapan wonten surat At-Taubah. Ayatipun 31. Nggih ketingalipun wektalipun mboten cekap nggih. Mbok menawi niki mengke ayat pungkasan ingkang saged kita waos wonten pepanggihan salajengipun insyaallah kita maos setunggal ayat melih kalian setunggal hadis saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten surat At-Taubah ayatipun 31 niki Allah Subhanahu wa taala dawuh. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ittakhadhu. Wong-wong kang tumindak syirik iku padha andadekake ahbarahum. Ahbarohum niku pendita-penditane. Waruh banahum lan poro resi-resine. Nggih. Arbaban min dunillah pinangka sesembahan sa'liyane Allah Subhanahu wa taala. Wal masih ibn Maryam lan uga masih anake Maryam didadekake sesembahan sa'liyane Allah Subhanahu wa taala. Wama umiru illa liya'budu ilaha wahida lan para menungso iku ora nate didhawuhi kejaba supaya ngibadah para menungso iku ora nate didhawuhi kejaba supaya dheweke ngibadah supaya dheweke manembah ilaha wahida marang pangeran sing maha tunggal pangeran sing ora peputra lan ora diputrakake. Pangeran sing la ta'khudhuhu sinatun wala naum sing boten nate anggadai raos ngantuk, anggadai raos kesel. Lungkrah boten nate Allah Subhanahu wa taala. Allah boten nate sare. La ilaha illa huwa subhanah. Boten wonten sesembahan kejawi Allah ingkang maha suci amma yusyrikun, nggih, saking sedanten titah ingkang dipun ibadahi sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Mereka surat At-Taubah ayatipun 31. Dipun sebat wonten mriki ahbarahum maknanipun apa? Ulama ahum wa ruhbanahum ubadahum wong sing sregep ngibadah. Dadi wong-wong musyrik niku ndadekke para ulama, ndadekake wong sing sregep ngibadah iku dadi sesembahan-sesembahan saliyane Allah. Liripun dos mundi niku wong menungso sing ahli ibadah, menungso sing ulama kok dadi sesembahan sa'liyane Allah? Nggih. Sebab ulama niki ahli ibadah niki dawuh napa mawon mesti dianut. Senadyan dawuh niku nalisir saking syariat syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, piwucal kesaenanipun ingkang angka sepindah anna ta'ata ghairillahi fi mukhalafati ahkamillahi minasyirki billah. Anna yaktini ta'ata ghairillah manut marang sa'liyani Allah fi mukhalafati ahkamillah. Nggih wonten saklebetipun perkara ingkang nalisir saking hukum-hukumipun Allah minasyirki billah iku kelebu tumindak syirik marang Allah. Ngoten niku. Dadi awake dhewe ngaji kalih kiai. Kiai iki ndawuhke perkara-perkara sing haram. Nggih, contone napa? Contone poso pati geni. Mboten enten tengene Islam poso pati geni. Poso ngebleng, poso topo ngedan, topo mendem. Nggih, dek wingi ten Klaten nggih wonten niku. Ini dalam rangka menyambut bulan Suro dhewe niku tapa mendem. Mboten katokan, mboten kelambenan ming kemulan napa niku mori putih. Bar niku terus dipendem kali bojone wedok. Ning kuburane digawe plumpung ngene iso ambekan. Nek ora digawe plumpung neh le jekuk ning jero gitu. Anika kathah wong sing nonton iki digrebek polisi dibongkar kuburane. Niku mboten pareng sebab jenengan marahi wong rame kumpul-kumpul nembe enten pageblug lan sak piturutipun. Dadi wong nindakake topo mendem niki enten jaman sakniki. Nggih, nek kiai ndawuhke poso terus ora nganggo mboten ngagem napa niku jeda. Niku nggih mboten pareng, kejawi poso wajib wonten wulan Ramadan. Oh, ora berduli, pokoke kiai ku le ndawuhe ngene senadyan dawuhe kiai nalisir saka syariat, wah tetep tak tindakke. Lah niku tumindak syirik jenenge. Syirik dumateng Allah. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ateges kowe wis ndadekake para ulama, ndadekake wong sing sregep ngibadah dadi sesembahan sakliyane Allah. Nggih, niku kelebu tumindak kesyirikan ada dasar ayat kala wah lah nek ngono tumindak syirik iki akeh ya, kathah para jamaah. Nggih, malah-malah kesyirikan niku tambah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Wonten kesyirikan ten jaman sakniki niku nembe biyen mboten enten sakniki nembe wonten. Ngoten niku, kesyirikan sing mlebu enten nggen internet. Kesyirikan sing mlebu enten nggen HP, jaman biyen internet mboten enten, HP mboten enten. Nggih. Pramila saking menika kita sedaya ketah tansah ngaji agamanipun Allah supados tansah dipun tebihaken Allah saking sedanten tumindak kesyirikan. Nabi Ibrahim niku tansah ndedonga dumateng Allah. Wa junubniya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados kula lan anak turun kula dipun tebihaken saking sedanten tumindak kesyirikan. Niku derajate nabi. Mboten rumaos aman saking tumindak syirik. Lha kok awake dhewe sing dudu nabi malah leha-leha. Nggih. Malah petentang-petenteng aku insyaallah ya ora bakal tumindak syirik. Wis aman wong aku ki jos kok. Lah niku jenenge gemblong kumalungkung nggih. Niku mboten pareng. Derajate nabi kemawon tansah nyuwun di ayomi dening Allah supados tebih saking tumindak kesyirikan kok awake dhewe malah mboten nate ndonga. Sanian la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Mboten pareng manut dumateng titah, dumateng makhluk. Nalika makhluk kala wau merintahke tumindak maksiat. Mboten pareng dipun anut. Senadyan niku bapa biyung. Senadyan niku pakde, senadyan niku kiai, senadyan niku ustad. Nggih. Ustad kok enten ngongkon santriwatine nyopot jilbab nang ngarepe mboten pareng dipun taati gitu. Wah, nek kula iki anu husnudzon mawon Pak Ustaz niki wong sing saleh insyaallah anak wedok kula aman dinapak-napake aman. Mboten ngoten niku. Nggih. Justru tiang niku nek saya saleh piyambake pun saya nebih saking papan-papan apa? Saking papan-papan kemaksiatan, saya nebih saking perkawis-perkawis ingkang haram. Nalika awake dhewe didhawuhi nindakake perkara ingkang maksiat menika mboten pareng dipun taati. Salisan ingkang angka 3 la yu'tabarul amalu salihan. Amal niku mboten diarani amal asaleh illa bi syartaini kejawi wonten syarat cacah kalih. Al ikhlasu lillah wal mutaba'atu lir rasul. Ikhlas ngarep-arep ridhani Allah Subhanahu wa taala wal mutaba'ah amal kala wau jumbuh cocok kalih syariate Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku syarat amal saleh. Nek syarat niki ical setunggal mawon niku mboten diarani amal soleh. Napa niku rupi salat, napa zikir, nggih napa zakat, napa pengajian lan sak piturutipun. Nalika mboten ikhlas, mboten ditampi dening Allah. Mpun ikhlas ning mboten cocok kali syariate nabi, mboten ditepun tampi. Lah wong syariat sing diajarke nabi niku pun kathah kok awake dhewe dadak nggawe reka-reka ibadah-ibadah sing anyar sing mboten nate di dawuhake dening Kanjeng Nabi. Sing didawuhke Nabi lho awake ra jamak. Entek amek kurang golek. Nalika kita nelasaken yuswa niki kangge nindakake sunah-sunahipun Nabi ingkang wonten. Mboten badhe kuwawi. Lah kok malah gawe sing ora cetha, nggih. Sing ora karuan di dereng mesti dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun kata, nggih, dalilipun kata antawisipun Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kandakno menawa sira ngaku tresno marang Allah, fattabiuni. Manuto sira marang ingsun, marang nabi. Nggih, menika nalika nindakake ngibadah. Nek nalika nindakake perkara kadonyan mboten manut nabi, mboten napa-napa pengajian kok nganggo lampu listrik niku perkara kadonyan. Mboten masalah. Nganggo mikrofon, nganggo sound system, numpak pesawat terbang niku perkara kadonyan, niku senes bid'ah. Sing bid'ah niku perkara agami, perkara ritual, perkara ibadah. Nggih. Nah, mboten dipun dawuhaken nabi nggih kita sedaya mboten sah nindakake. Niku syarat dipun tampini pun amal. Jadi amal niku diarani amal soleh. Sepindah kudu ikhlas, angka kalih kudu kedah jumbuh cocok kalih syariatin nabi. Rabi'anna adamul ismati lil ulama. Engkang dipun wastani para ulama niku piyambakipun mboten anggadai sifat ismah. Ismah niku napa? Suci saking tumindak kelentu. Sauger menungso sak liyane nabi kuwi mesti kanggonan luput, kanggonan salah. Nggih, jenenge pun menungso, nggih, menus-menus kakean dosa. Sae niku ulama, sae mboten ulama. Niku mesti nate tumindak dosa. Kejawi para nabi lan rasul piyambakipun anggadai sifat ismah dipunjagi dening Allah saking tumindak dosa lan kemaksiatan. Khamisan, bayanu inhirafil yahudi wan nasara an dinihimus sahih. Nggih. Pinangka keterangan nggih ingkang jlentrehaken kagem kita sedaya nalisiripun tiang-tiang Yahudi lan Nasrani babakan agaminipun ingkang sahih. Sebab napa? Sebab kathah wong-wong Yahudi lan Nasrani niki anut marang pendhitane. Mongko dawuhe pendhita niku nalisir saking ajaran agami. Nggih. Sing anyar niki malah napa niki enten Paus Paulus napa pripun nggih. Niku malah ngeparengake pernikahan sesama jenis. Jadi wong lanang rabiro wong lanang ya ora apa-apa, wong kaya ngono kuwi ya duweni hak untuk membina rumah tangga. Lah apa ora remuk? Niku nembe mawon niku. Dipun tunggu mawon niku bakal ajur mumur. Nggih, semanten ugi negara Perancis, nggih kok presidennya sing gemblung kumalungkung rupane kaya telek mejret niku kok kumawani piyambakipun ngino dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratu Kisra nggih. Kisra niku negari paling kelebu ingkang paling gedhe nalika semanten. Piyambakipun ngece nggih ngino dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawalanipun Kanjeng Nabi niku disuwek-suwek dening Ratu Kisra. Nggih. Terus tembe mburune nampi napa si Kisra niku? Kisra niku negarane ical mabrut-mabrut lan dheweke mati dipateni dhewe dening anake. Nggih, dados presiden Prancis niku nek mboten mertobat nggih dienteni mawon sesuk bakal nemoni lelakon napa. Ya dheweke ya negarane. Na'udzubillahi min dzalik. Sadisan ingkang angka 6 khatarul ulama iddallina 'alal ummah. Iya para ulama ingkang napa nggih? Kesasar niku bahayane gegiri sih para jamaah. Sebab para ulama niku nalika piyambake pun sampun tersesat, terus maringi fatwa-fatwa ingkang sesat, fatwa-fatwa ingkang nalisir saking syariatipun Allah. Niku sing tersesat mboten mung dheweke. Ning umate sing ngetutke fatwane dheweke iku sing marai sing bakal melu-melu sesat. Dadi dheweke nanggung dosane wong pirang-pirang. Manda'a ila dhalalatin kana lahu ithmuha wa ithmu manittaba'ahu. Sapa wonge ajak-ajak menungso tumuju marang barang sing ala, marang tumindak dosa lan kemungkaran, dheweke bakal nampa dosane lan nampa dosane wong-wong sing manut marang dheweke, ngetutke dheweke. Na'udzubillah min dzalik. Mula tinimbang dadi pentolane kemaksiatan nggih, luwih becik dadi pendereke kesaenan. Dadi pemimpin ning pemimpin sing ala niku kirang sae. Luwih becik dadi penderek, nggih dadi rakyat jelata. Kawula alit wonten karang padesan ning dheweke ngetutke perkara-perkara sing bener niku langkung sae tinimbang dadi pemimpin ning ajak-ajak tumuju marang kemungkaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mbok menawi makaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken lan kados dene padatan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz, saya mau tanya, saya berguru tahsin Al-Quran pada seorang guru di kampungku, tapi guru itu pelaku bid'ah dan suka ritual seperti dukun. Apakah amalan saya tertolak seperti hadis yang menjelaskan barang siapa mendatangi dukun, amalannya tidak diterima? Ampun keseso ngarani guru ngaji niku dadi dukun, ya kejawi wonten bukti-bukti ingkang nyoto niku ingkang angka napa? Ingkang sepindah. Ingkang salajengipun nggih pinangka tumindak. Pinangka napa nggih? Pinangka tindakan preventif nggih, jaga-jaga ngawekani niku nek pun cetha dheweke asring nindakake ritual perdukunan nggih mboten pareng meguru kalih dheweke. Pados guru tasin sanesipun kathah. Nggih. Kula mboten wantun genahke amale jenengan mboten badhe dipun tampi niku kula mboten wantun. Nggih, sebab mboten mangertosi kahanan wonten kampung panjenengan niku sejatosipun kados pundi. Ning pinangka kagem ngawekani menawi panjenengan sampun mangertosi niku guru tahsin nindakake ritual-ritual sami ingkang dipun tindakake dening dukun, nggih mboten pareng meguru malih dumateng piyambakipun, meguru dumateng tiyang sanes, guru ngaji sanesipun ingkang langkung pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang resik saking tumindak-tumindak kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, saya sudah melewati 40 hari nifas, tapi masih ada darah keluar. Apakah saya sudah wajib sholat atau nunggu berapa hari lagi? Ini miturut pamanggihipun ulama ingkang ngendika ake, napa niki nifas niku paling kathah kawan dosa dinten, berarti menawi rah nggih getih ingkang medal niku mboten diwastani getih nifas malih, ning niku dipun wastani getih istihadhah. Nggih panjenengan napa niki siram kanthi sae nalika istihadhah niku, terus nindakake wudu saben-saben ajeng nindakake salat. Nggih dadi satu wudu untuk satu kali salat. Wallahu ta'ala alam. Apakah adakah dalil nya doakan Zul Arsh? Saya sudah lama mengamalkan doa ini. Barakallahu. Kula malah nembe mangertosi wontenipun dongakan Zul Arsh. Nggih kula piyambak dereng nate maos donga niki isine kados pundi, dereng nate nemai hadis ingkang njlentrehake babagan pendonga menika, dados kula mboten mangertosi. Wallahu ta'ala alam. Apa hukum mengadakan kegiatan milad satu organisasi kelompok dengan isi acara berupa kajian? Nggih, kajian niku kan rutin nggih. Mosok kajian nek milad niku rak nuwun sewu ulang tahun nggih. Mosok jenengan kajian ming setahun sepisan. Nek pengajian mboten napa-napa, pengajian kitab tauhid, pengajian. Tapi saya ini pengajian niku mboten namung pas milad tok. Pengajian niku nggih sing asring nggih. Saben dinten apa seminggu sepindah ngoten niku mboten kok setahun pisan nembe pengajian niku ilmune entuk napa niku. Wong sing direwangi pengajian saben nggih sepasaran sepindah men kadang mboten paham napa malih ngajine namung setahun sepindah. Nggih. Niku sepindah. Ning rata-rata pengajian sing diarani pengajian milad niku biasane sing diunggulke mboten namung pengajianipun, wonten ritual-ritual sanesipun nggih. Napa niku ikhtilat campur baur lanang lan wadon, napa nyetel gamelan, napa mungkin enten ritual sanesipun lan niku ingkang dadosaken kirang prayogi nggih sebab dipun awisi dening syariat agami Islam. Wallahu ta'ala alam. Nalika ndongaaken mayit napa benten antawisipun mayit lanang kalian mayit wadon, Allahumma ghafir lahu lanang, Allahumma ghafir laha wadon. Niki setunggal perkawis para jamaah sedaya ingkang para ulama niku sami benten pamanggih. Perangan ulama sepindah, perangan ulama ingkang angka siji niku anggadai pamanggih nggih. Mayit lanang karo wadon niku ya dongane padha wae sebab sing dipun ajarake dening Nabi, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu ngoten niku padha lanang wadon. Ananging pirangan ulama sanesipun ngendikake nek wadon dhamiripun nggih kata gantinipun dipun gantos dadi ha sebab nek hu niku miturut ilmu bahasa Arab niku kanggo wong lanang nek ha niku kanggo wong wadon. Wallahu taala alam. Bisawab. Dados para ulama benten pamanggih nggih. Apa hukum menikah karena hamil sebelum nikah sebab anu nggih lamaran keri pun melendung dhisik. Karena dulu taunya itu satu-satunya solusi, apa harus mengulang akad nikah. Sekarang anak sudah banyak dan besar-besar. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Kita sedaya nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih supados kita dipun ayomi dening Allah saking tumindak-tumindak zina. Na'udzubillah min dzalik. Niku ngerusak tatanan masyarakat, ngerusak nasab, ngerusak keturunan lan sak piturutipun. Langsung pitakonanipun hukumipun tiyang ingkang menikah ingkang palakrama kanthi kahanan sampun isi nggih sampun bobot niku sah mboten anggenipun palakrama niku para ulama benten pamanggih malih para jamaah benten pamanggihipun pripun sepindah nalika ingkang tumindak zina niku sampun mertobat sebagian ulama nggih ngendika nikahipun sah nek pun mertobat. Nggih, ning sebagian ulama sanesipun mboten sah. Ananging nikahipun kudu nunggu jabang bayi lahir langkung rumiyin. Dinteni bayine metu, nek bayine pun metu mungkin nembe dirabekke nembe dinikahke. Niku pamanggih sebagian ulama. Ananging nalika ingkang tumindak zina niku dereng mertobat para ulama sepakat sarujuk nikahipun mboten sah. Mila kula taken dumateng niki sedherek ingkang ngaturaken layang pitakonan niki riyin panjenengan nalika nikah niku sampun tobat napa dereng. Garwane panjenengan riyin nalika sampun nikah niku empun tobat napa dereng. Tobat niku nggih gelo janji mboten badhe ngambali tumindak dosanipun. Nalika piyambakipun niku sampun mertobat insyaallah nikahipun sah. Nggih. Sebab kathah mboten sekedhik para sahabat ingkang napa nih ngerabekake wong sing tumindak zina marang sing dizinai niku nate wonten riwayatipun dipun sebat dening Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad wonten saklebetipun buku judulipun napa nggih Buah Hati yang Dinanti nggih ning wonten semanten kula matur niki perkawis para ulama sami benten pamanggih wonten nek jenengan riyen nikah kok dereng mertobat. Nggih wah, tumindak zina yo enjoy-enjoy wae biasa wong kancane yo oke. Niku berarti nikahe panjenengan mboten sah lan kedah dipun ambali nikah malih. Wallahu taala alam. Mohon rekomendasi kitab atau buku untuk mengajarkan materi tauhid atau akidah pada anak-anak TPA. Kitab Khud Akidah Taka, Jupuan Akidahmu Soko Al-Quran Lan Sunnah. Sepindah, lajeng kitab Al-Usulus Salasah, Tiga Landasan Utama. Niku insya Allah isini pun saya jumbuh terep. Kalian menami dipun wucalakan dumateng lare-lare TPA. Wallahu ta'ala alam biswa. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dini Allah, Mbok menayi mekaten lan semanten. Menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken tasih wonten nggih kathah pitakenan ingkang mboten saged dipun waos amargi wekdalipun sampun telas nyuwun pangapunten ingkang saestu mugi-mugi sanes wekdal kita saged maos pitakenan-pitakenan kala wau kita cekapaken wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.